بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah, di subuh yang indah ini kita dapat kembali bersua lewat udara dalam program penyejuk hati kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Insyaallah pada subuh ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Para pendengar rahimakumullah, di awal daripada ayat ini menunjukkan kepada kita kaitan dan munasabah yang begitu kental dengan ayat-ayat sebelumnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kewajiban bagi orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya sebagaimana yang telah kita bahas pada subuh yang lalu, kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan tentang betapa Allah Subhanahu wa taala telah memilih rasul dan nabi-nabi itu sehingga mereka amat sangat wajar dan pantas untuk ditaati. Karena kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala dengan sangat tegas mengawali dengan harfut taukid, inna, sesungguhnya Allah. Artinya tiada keraguan lagi, Allah lah yang memilih, Allah lah yang ijtaba, Allah lah yang istafa, yang memilih para anbiya dan rasul itu tadi. Sehingga bagi orang yang meragukan kelihaian, kepandaian, kecerdasan serta kemapanan ilmu para anbiya, maka sebenarnya bukan mereka yang perlu dipertanyakan, tetapi yang mempertanyakanlah yang perlu kembali dipertanyakan. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh, dan keluarga Ibrahim serta keluarga Imran. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Adam alaihi salam karena di dalam Al-Qur'an kita banyak membaca, khususnya ketika kita dahulu mengkaji surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang proses penciptaan Adam alaihi salam sebagai Abul Bashar, kakek nenek moyang bagi seluruh umat manusia. Dan begitu juga kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nuh di dalam ayat ini, karena Nuh adalah nabi yang termasuk dalam ulul azmi dan banyak menjelaskan tentang tauhidullah, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di masa Nabi Nuh juga terdapat peristiwa banjir yang begitu luar biasa sehingga menenggelamkan bumi ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang mengesakannya, orang-orang yang beriman kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan musuh-musuh umat Nabi Nuh ya ketika itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga wa ala Ibrahim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memilih keluarga Ibrahim. Nah, menarik kata Syekh Mutawalli Sya'rawi di sini. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan wa ala Adam wa ala Nuh, karena kita mengetahui bahwa di antara keluarga Adam dan keluarga Nuh terdapat pembangkang daripada ajaran yang mereka bawa sendiri. Kita ketahui di dalam kisah anak-anak Nabi Adam alaihi salam terdapat kisah Habil dan Kabil. Begitu juga dalam kisah Nabi Nuh, anaknya Kan'an yang menentang ajaran Nabi Nuh itu sendiri. Nah, dan wa ala Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keluarga Ibrahim karena apa? Karena Nabi Ibrahim sebagaimana yang selalu disebutkan oleh para ulama adalah Abul Anbiya. Dari keturunannya lah terdapat mayoritas para nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari Nabi Ibrahim ini juga banyak keturunan-keturunannya yang menerima kitab Samawi dan mengembangkan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini dengan membawa syariat tersendiri. Kita mengetahui bahwa dari silsilah dari keturunan Ibrahim ini jugalah lahirnya Nabi Ismail dan yang selanjutnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari keluarga Ibrahim ini juga kita ketahui munculnya keluarga-keluarga dari Nabi Ishaq, Ya'qub dan selanjutnya. Jadi disebutkannya di sini Nabi Ibrahim adalah merujuk kepada keluarganya. Wa ala Imran, dan keluarga Imran. Syekh Mutawalli Syarawi di halaman 308 juz 2-nya menjelaskan bahwa para ulama berselisih pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan Imran di sini. Apakah Imran bapak Nabi Musa dan Harun atau Imran dari ayah Maryam? Kebingungan ini semakin menyulitkan karena di dalam keluarga Nabi Musa juga terdapat adik mereka yang bernama Maryam. Karena ketika itu kata Syekh Mutawalli Syarawi, nama Maryam itu sangat digemari. Mengapa digemari? Karena Maryam itu artinya abdun, hamba. Ya, maka sangat digemari ketika itu nama Maryam. Adapun Imran, ayah daripada Nabi Musa, ya, bernama Yasar bin Fahas bin Lawi. Sedangkan Imran daripada keluarganya Maryam dan dari Maryam keturunan ibu daripada Nabi Isa alaihi salam, ya, itu bernama Matan dari keturunan Sulaiman bin Daud bin Ausi bin Yahuda bin Ya'qub dan bin Ishaq. Nah, tapi kata Syekh Mutawalli Syarawi, bagi orang yang mendalami ilmu tafsir dan memahami benar ayat-ayat suci Al-Quran, maka tidak ada keraguan bahwa yang dimaksud dengan Imran di sini adalah Imran, ayah daripada Maryam, ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Mengapa demikian? Karena di dalam surah Al Imran juga pada ayat ke-37-nya nanti Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagai jawaban yang menambahkan kuat dan terbukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Maryam yaitu ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang artinya maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, dia dapati makanan di sisinya. Jadi kisah ini menceritakan tentang Maryam ibunda daripada Nabi Isa alaihi salam. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ini mengatakan alal alamin. Jadi para anbiya dan rasul yang disebutkan di dalam ayat ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh manusia yang diciptakannya di muka bumi pada masa mereka masing-masing. Jadi satu hal yang menjadi inti daripada ayat ini bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, telah menegaskan bahwa dialah yang memilih mereka, tentu keimanan kita dan keyakinan kita tentang ajaran mereka semakin yakin dan semakin kuat lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai pendahuluan pada kajian ini, dan saya persilahkan narasumber kita pada pagi yang indah ini, Ustaz Perdana, untuk menambahi wawasan kita tentang ayat tersebut. Silakan, Ustaz. Ya, terima kasih banyak Ustaz Ardi. Menyambung daripada keterangan yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ardiansyah tadi, bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memakai redaksi innallaha astafa, ketika Allah mengutus, Allah telah menjadikan Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Ibrahim dan juga Ali Imran, Allah menggunakan kata-kata istafa. Kata istafa berasal dari kata-kata safa yang artinya adalah bersih atau suci. Safa ulma yang maknanya adalah air yang bersih yang tidak tercampur dengan apapun, tidak tercampur dengan teh, tidak tercampur dengan kopi dan sebagainya. Dari kata-kata safa yasfi ini kemudian diambil dipergunakan istilah sufi, yaitu orang-orang yang berusaha untuk membersihkan dirinya. Jadi kata-kata istafa ini juga semuanya berasal dari adalah kata-kata safa atau sufi tadi. Jadi di sini jelas sekali bahwa ketika Allah menggunakan redaksi istafa yang artinya adalah memilih, maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar memilih asal-asalan, akan tetapi istafa Allah memilih calon-calon rasulnya. Allah mengutus para rasulnya itu adalah merupakan orang-orang yang memang benar-benar sudah suci dan bersih daripada segala sesuatu. Artinya, tidak ada kemungkinan di kemudian hari para utusan Allah ini, para rasulnya ini akan menentang segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang mereka berasal dari orang-orang pilihan yang memang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang sudah disucikan oleh Allah segala dosanya dengan diampunkan segala dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Ada satu kisah menarik tentang keterangan hal ini. Ketika Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam terbangun melihat Rasul sedang salat tahajud dalam keadaan menangis terseduh-seduh, kemudian kaki Rasulullah juga bengkak-bengkak. Melihat kondisi ini, Aisyah kemudian berkomentar, "Wahai Rasul, untuk apa Anda melakukan semua hal ini? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengampunkan segala dosa Anda baik yang terdahulu maupun yang akan datang?" Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Afala akunu 'abdan syakura?" Bukankah dengan melakukan hal-hal ini aku menjadi seorang hamba yang patut bersyukur, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi para pendengar rahimakumullah, redaksi yang diberikan oleh Allah dengan memakai kata-kata istafa di samping diawali dengan kata-kata inna dalam bentuk penegasan, semuanya ini bertujuan untuk menjelaskan dan menerangkan bahwa utusan Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan para rasulnya adalah memang benar-benar pilihan Allah Subhanahu wa taala yang harus diikuti, dan mereka tidak mungkin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira ini mungkin tambahan dari saya. Memang tentang pemilihan ini. Ya, kalau manusia saja sudah memilih misalnya, ya, apakah pemilihan senat misalnya di kampus atau pemilihan rektor atau pemilihan apa sajalah sampai kepada tingkat presiden, tentu pilihan itu adalah pilihan terbaik. Iya. Ya, yang dianggap ketika itu adalah terbaik. Nah, ini manusia yang memilih. Ya. Artinya kalau manusia saja memilih, dia mengharapkan dan memilih dengan yang terbaik, apalagi kalau itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang langsung yatawallal ikhtiyar, yatawallal istifa. Allah Subhanahu wa taala yang langsung melakukan pemilihan itu. Tentu ini adalah calon atau pilihan yang sangat tepat dan tidak perlu diragukan lagi. Namun inilah yang menjadi kekhawatiran kita saat sekarang ini, betapa banyak orang yang meragu-ragukan, mencoba memasukkan isu-isu, ya, sampai kepada tingkat meragu-ragukan kenabian daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kerap terjadi, ya. Bagaimana kita membaca di beberapa aliran yang sekarang berkembang di Indonesia, mereka mengatakan tidak segan-segan mengatakan bahwa mungkin saja Rasul ketika ini sedang salah begitu. Ya, bahkan mungkin saja Rasulullah tidak tahu tentang sahabatnya begitu. Artinya banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang tertentu atau gerakan-gerakan tertentu atau aliran-aliran tertentu yang mencoba untuk meragu-ragukan itu tadi, ya. Bahkan ada juga yang mencoba menabrakkan, ya, antara satu hadis dengan hadis yang lain, seakan-akan hadis itu kontradiktif dan berarti terjadi kebingungan di dalam diri Rasul dalam hal ini, Padahal sebenarnya bukan pada diri Rasul terjadi kebingungan, tetapi orang yang membaca hadis itulah yang sebenarnya dalam kebingungan. Mengapa dia bingung? Karena ketidakmapanan ilmunya tentang apa yang sedang dia bingungkan itu tadi. Iya, iya benar sekali Ustaz Adi. Ada satu satu hal yang terfikirkan oleh saya, bahwa memang ini banyak sekali keterangan Ustaz Adi tadi itu banyak sekali dilakukan oleh para orientalis, iya. Begitu. Mereka cepat sekali mengambil kesimpulan-kesimpulan dengan hanya sekedar tahu kulit luarnya, iya, saja. Ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala tentang satu hal dan kemudian dia melihat ada perbedaan redaksi, pertentangan redaksi antara satu ayat dengan ayat lain, mereka cepat mengambil keputusan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak konsisten di dalam, iya, mengambil suatu ketetapan atau menetapkan suatu ketetapan. Begitu juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, ya ini mungkin menjadi satu pelajaran bagi kita semua, bahwa untuk memahami agama ini seseorang harus benar-benar mendalami ilmu agama itu dengan baik, menguasai bahasa, menguasai tafsir, menguasai usul fikih dan seterusnya. Ada banyak beragam cabang ilmu yang harus dikuasai oleh seseorang, barulah dia bisa mengambil suatu keputusan atas ketetapan-ketetapan agama yang sudah diterangkan. Jadi jangan cepat sekali kita mengatakan bahwa Allah salah, Rasulnya salah. Ini kan sudah kelewatan. Yeah. Siapalah kita? Siapalah kita dibandingkan dengan Rasulullah SAW? Jangankan membuatkan perbandingan yang kepada Rasul. Siapalah kita dibanding para ulama-ulama kita terdahulu yang tidak sedikit pun tidak pernah berani untuk mengkritik. Yeah. Rasulullah, apalagi untuk mengkritik Al-Quran. Betul. Jadi emang inilah yang kita takutkan terjadi pada masyarakat kita, seperti ancaman Allah Subhanahu Wa Taala yang di dalam Al-Quran, kulubuhum ghulfun, hati mereka itu sudah tertutup seperti tertutupnya pintu yang sangat rapat, begitu. Nah, sehingga apa yang terjadi, dia mengira bahwa akalnya itu mampu melakukan pemikiran yang mendalam sehingga melampaui daripada pengetahuan sang pencipta itu sendiri atau bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Maka sebenarnya inilah kesalahan yang sekarang ini sedang menyebar, di mana kata Syekh Mutawalli Syarawi sesungguhnya kebingungan itu karena apa? Karena akal itu sudah tidak lagi disinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala, di mana akal mereka itu sudah tidak lagi berserta dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika akal itu sudah tidak berserta dengan Allah dan Allah tidak menyertai cara berpikir dan pola berpikir pada diri seorang manusia, maka ketika itulah yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kebingungan. Maka upaya dari kawan-kawan tim terjemah Safir Al-Azhar untuk menyampaikan kajian tafsir di setiap subuh lewat terjemahan tafsir Syekh Mutawalli Syarawi ini mudah-mudahan memberikan sedikit pencerahan kepada para penyampainya terutama, dan tentunya kepada para pendengar, karena sebenarnya lah apa yang ada pada diri kita ini tidaklah lebih baik, ya, daripada apa yang terdapat para ulama terdahulu. Jadi para pendengar rahimakumullah, demikianlah mungkin kajian kita pada subuh ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan waktu jualah yang membatasi kita. Demikian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.